bukan milikku. Dunia, dunia seakan abadi. Ku puja dan ku kejar hingga sombongkan diriku. Akhirat, akhirat aku abaikan. Terbuai megahnya dunia hingga ku terlupa tujuanku. Aku bagai musafir tanpa bekal, tiada arah. Dipermudah kemewahan dunia, ku terlupa. Oh, dunia, dunia seakan abadi. Ku puja dan ku kejar hingga sombongkan diriku. Hingga ku terlupa.